عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita ngaturakan kalimat tasyakur dumateng Allah, niat mensyukuri nikmat-nikmatipun Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan dumateng kula kalih panjenengan. Dengan nikmat niku kula panjenengan saged lenggah iktikaf di masjid, perlu ngaji, golek rahmate Gusti Allah. Muga-muga dosa dan kesalahan kula kalih panjenengan diampuni dipun sepunten kalih Allah subhanahu wa ta'ala. Manah kula kalih panjenengan dipun bikak ditambahi keimanan, ketakwaan, dipun paringi ilmu sing manfaat lan barokah. Kelampahan kula kalih panjenengan ingkang kelintu dan kurang cocok kalian nopo sing dipun wulangaken Kanjeng Nabi, mugi-mugi Gusti Allah maringi saged nglereni diganti dengan perilaku sing dipun ajaraken Gusti Kanjeng Nabi, ingkang dadosaken Gusti Allah ridho dumateng kula panjenengan sedaya. Kita nyuwun dumateng Allah, mugi-mugi umur sing kari titik niki didadekno umur sing barokah, selira sing sehat wal afiat, dipun paringi rizki sing cukup kangge sanguni ibadah. Mugi-mugi kula kalih panjenengan dipun jagi kalih Allah, dipun tulungi saged ngelampahi kelampahan sing sae, digolongno tiyang ingkang soleh, mati husnul khotimah radhiyatan mardiyah min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kula panjenengan sak mangkin sudah memasuki tanggal 20 Sya'ban. 10 hari lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang diagungkan kalih Allah subhanahu wa ta'ala, bulan sing Gusti Allah kepingin berseni dosa dan kesalahan kula kalih panjenengan sing dadekno urip ana donya niki sumpek, padahal sembarang wis dicepakno sebab dosa kula kalih sampean nganggep donya sing ampiran ngeten niki dadi panggonan tetep. Semua yang kita miliki padahal iku silian dianggap kue edw di eman-eman, sehingga kula kalih sampean ketika dipaksakan untuk meninggalkan dunia kita berat. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di samping Allah itu bersih-bersih manah kula kalih sampean, Allah juga ingin memberikan pemberian-pemberian sangu kangge urip sing kate teko, supadosa kula kalih sampean tambah tuwa, tambah mandi, tambah keramat, tambah mulya. Yeah. Kula kalih panjenengan dipun wajibaken poso sing dadekno sing dasari poso niku wau dipuntulis wonten kene Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Ini tetap ngaji irsadul ibad cuma belunjat babi poso krono kate poso meskipun balak balik poso kulo kali sampean tetap dikongkon ngaji bab poso krono ngaji bab poso niki wajib hukumi fardu ain dasari kon lapo poso ya diperintah Gusti Allah ana ngene Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing wis padha iman kutiba alaikumusiyamu ditetepno diwajibno ditugasno nang ngene awakmu apa asiyamu poso. Poso niku nyegah barang sing halal mulai. Rupane sing halal niku wau mangan ambek ngombe mulai teko metune srengenge sampe surupe srengenge. Aku wajibno poso nang sampean iku dudu sampean tok kama kutiba alal ladzina min qablikum kaya tau tak tugasno nang kene wong-wong sing sadurunge sampean. Jadi setiap insan menungso sing tau urip ana donya ya padha ambek sampean dikongkon poso ya. Sebagaimana kados sampean iku dikei rejeki, dikei seneng, dikei sembarang, dicepaki sembarang, wong biyen ya ngono. Lah wong biyen dikongkon poso, sampean ya dikongkon poso. Ulah napa sih Gusti katik poso-poso barang? La'allakum tattaqun supaya kon iku mang dadi wong sing wedi nang Gusti Allah. Wedine apa? Krana kon iku mang ndelok ngrasakno agunge digdaya gedene kekuasaane Gusti Allah. Sehingga kon iku mang rumangsa isin. Isin lekne urip ana donya salah wis nunut sembarang dicepaki diladeni dikongkon poso tok kok gak gelem cek nemene ngaten lho. Iya. Srengenge dicepakno mulai teko wetan nang kulon kangge sapa sampean. Sampean butuh pangan, tanduran sampean cepno tinggal mule sing ramut sapa Gusti Allah. Ngerti nah. Sampean butuh banyu sing nyaratno Gusti Allah. Kurang ya apa? Nah. Lek kon iki mang delok gatine kuwasane sugene Gusti Allah mara kon mang isin wedi mari ngono gelem manut lek wis kon manut nang Gusti Allah maka kamu akan selamat dari api neraka dari siksaan dari nelongso. Sing diwajibno poso ayyama ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan. Terusane ayat faman syahida minkumusyahra sapa wae di antara sampean sing urip kok menangi wulan Ramadan fal yasumhu mongko sing menangi urip ana wulan Ramadan niku wau wajib poso. Kapan mulai poso niku wau? Nggih wulan Ramadan. Melbune wulan Ramadan niku sing jelasno senes Al-Qur'an. Tapi dijelasaken kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh sumu li ru'yati. Poso kon bulan Ramadan olehmu poso sebab kon iku mang wis delok tanggal siji bulan Ramadan. Wa aftiru mokao siro liru yatihi krono kon wis delok bulan tanggal siji Ramadan. Iya. Fa in humma alaikum. Lalek kon iku mang delok bulan biasane ketok kok ditutupi. Sapa sing nutupi? Mbo ketutupan meko mbo ditutupi Gusti Allah sehingga kabeh gak ono sing delok. Padahal padang jinglang gak ono apa-apa. Gaya apa Gusti kok ditutupi? Memang aku memberikan rahmat nang kene kon. Ya. Yeah. Lah gak ketok ya apa? Jangan memaksakan diri, Pak. Akmilul iddata salasina. Bulan niku mang jangkep no telung puluh. Dadi lek kapan kula kali sampean ningali umure wulan sak ban iki kok sing songo likur kok ana wong sing delok bulan. Mari ngono kula kali sampean sing delok bulan niku wau lapor sehingga diumumkan, maka kula kali sampean wajib poso plus rawe. Keranten boten sedaya tiang niku wau saged ningali bulan arah-arahe bulan. Yang ahli ndelok bulan maka tidak semua dikongkon nang telocor dibimbing kaji jalil. Iya lek ngunduk napa bandeng wae iki ndelok bulan are. Iya. Yeah. Ya garo masih kaji jalil ya garo lek bulan lek bandeng ero. Iya. Yeah. Lah krana gana sing weru ya wis takokno wong sing ahli. Iya. Yeah. Pada saat hal ini disampaikan Nabi, sejarah ngoten, Pak. Sejarah ya. Eh poso. Mene lek kapan awakmu salah sijine wis delok bulan. Iya. Yeah. Mantun ngoten, onten jenenge Sayyidina Umar Abdullah bin Umar niki wau. Iya, yeah. Dalam satu hadis riwayat Abu Dawud, piyambake niku wau ningali. Ningaline mbuh teko awake dhewe, mbuh teko wong liya. Kondo Pak akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi niki wonten tiyang sing sampun ningali bulan tanggal 1 Ramadan. Ndi wonge niki? Pasoma krana Kanjeng Nabi percaya nang ngene tiyang niki wau, Kanjeng Nabi terus poso. Wa amaron nasa bisyami, maka Nabi selaku pimpinan negara pada saat itu merentah nanggene anak buahe bangsanya masyarakatnya untuk berpuasa. Dalam riwayat yang lain lebih jelas, Diriwayatkan saking Ibni Abbas, ketika Nabi ngomong kon diwajibna poso, yo napa Kanjeng Nabi carane poso? Lek wis mlebu tanggal 1 Ramadan poso. Kapan? Delok bulan. Krono gak sabe wong ahli ono jaa arabiyun. Ada orang asing, artinya orang asing teng mriki duduk wong sing biasa jamaah kumpul ambek Kanjeng Nabi. Ya. Gak ngerti wong mang teko ndi. Memang piyambake niku ahli, mungkin pekerjaane niku pekerjaane nang kene priko golek iwak. Lah ngoten ah. Iki tanggal sakmene iwak yo ana kono, ahli. Ya. Lek wong tandur sawah gak ana hitungan ngoten. Dadi Gusti Allah gawe lentang, gawe sembarang niku gawe niteni. Gawe niteni tidak pasti gawe rambu-rambu ngoten to. Lah tiyang asing ini tadi yang bukan ahli jamaah nang Kanjeng Nabi teko ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Kanjeng Nabi, kulo mireng-mireng sampean nugas no jamaah sampean kengken ningali bulan tanggal siji Ramadan. Iyo, kulo Kanjeng Nabi pun ningali. Sopo sampean? Opo sampean niki wong Islam ta? Atasyhadu alla ilaha illallah. Kon niki wong Islam ta? Wis syahadat ta? Enggih. Wa anna Muhammadar Rasulullah, kon ngakoni dalek aku rasul. Nggih. Pun syahadat ya. Terus mari ngono nyeluk Kanjeng Nabi. Kon kenal ta wong niki? Nggih Kanjeng Nabi, pancen niku tiyang ahli. Nabi dikei kabar kaya ngeten, padahal Nabi niki cedhek nang malaikat Jibril. Atine bersih. Ngerti lek nek Kanjeng Nabi niki nang wong iki jeroane niku ngerti lek dibukakno Gusti Allah. Krono memberikan pendidikan yang baik terhadap masyarakat maka dipanggil. Kenal tak karena wong iki? Nggih Kanjeng Nabi semerap tiyang mriko. Jujur tak? Nggih, semerap kula Kanjeng Nabi ana wong loro. Ya wis. Kon krono wis tak sumpah terus ngeten Kanjeng Nabi selaku kepala pemerintahan memerintahkan ya Bilal. Bilal ad-din finnasi, umumkan kepada manusia masyarakat semua fal yasumu, mene mulai poso. Ya. Yeah. Hadis niki dibenarkan oleh Imam Ibnu Hibban. Sahih. Dari hadis niki mempelajari kula kali panjenengan. Jadi poso gandengane traweh. Lah ngoten nggih ya. Carane yo napa? Menurut hadis niki lek sampean ahli sunnah wal jamaah, ahli nelok sunai rasul, carane ngeten. Kapan poso rek? Ono bagian delok rembulan. Ana tenan ya. Tim-tim niki lho ya. Lah, rungokno dhisik. Cel radio. Ya apa? Wis, ngene pantai kodok aku delok. Ya apa? Teko kali anyar ketok. Wah, omong ya. Wis opo mandindi. Ya apa? Wajib ta poso meneh? Trawe sakniki ta? Ojo. Ojo. Krono iki mang ana akrobi leren lapor nang Kanjeng Nabi. Iya. Yeah. Sampean krungu berita teko diae entenono. Dilaporno nang kene pemerintahan. Sopo sing ditugasno Bilal lho, sapa sing bagian Bilal ngeten iki? Sing Kanjeng Nabi mang kepala pemerintahan rupane presiden. Bilal umumno sing Bilal sakniki Kementerian Agama. Ya. Yeah. Sing delok-delok niku wau dikei pendapat. Bener kon. Nggih. Bener. Tak sumpah kon. Nggih. Lek wis disumpah diomongno maka bagi masyarakat di wilayah itu wajib poso. Umpomo nggih. Wis disumpah pisan. Terus Menteri Agama ya apa? Gak ngomongno. Nanti terjadinya itu nih. Kabeh iki lho wis ngomongno. Kok pemerintah gak ngomongno meneh poso? Wajib, tidak wajib berpuasa. Lak dosa Ustaz. Sing dosa sing gak ngomongno nanggung dosane wong akeh. Berdasarkan hadis niki. Kalau kita memaksakan puasa, monggo. Ora dadi apa-apa sing gak oleh ajak-ajak wong liya. Bukan kapasitas kita. Lho sakniki para hadirin sekalian, dalam melihat bulan niku wau, mulai biyen niku wis ana wong sing ahli hisab. Apakah ahli hisab itu dari ilmu Kanjeng Nabi? Dulu itu memang tidak diajarkan Kanjeng Nabi. Tapi ini dipelajari. Iya. Yeah. Al-hikmatu dholatul mu'min. Hikmah itu apa? Segala sesuatu yang bermanfaat kepada manusia. Kok itu tadi ditemukan oleh orang di luar mukmin, maka itu milik orang mukmin yang hilang kemudian ditemukan orang lain. Paham? Nah. Krono ilmu hisab itu bermanfaat nanggene iki mang membantu maka dipelajari oleh kiai. Zaman biye tiang haji niku pak numpak kapal laut budale Rejeb kadang-kadang bulan Sakban piro suwene sedilu mek petang polo dino ono jero ka kapal. Wong biyen niku lek haji sering gawe sayumbara. Kapan kapal iki teko nang ngene Jeddah dina apa jam piro lan bulan apa? Sudah ahli batas sing nulis. Terus kapan semuanya tepat. Karena ketelitian ilmu falak. Tahu tenang? Nah. Zaman biyen kata wong kula enggak ada misanan cacak kula dhewe niku lho. Gawe ilmu falak. Aku bikin cerita koncone, lek cacak sampean niku mang ngene palake. Aku tahu ngetes sak pondok ambek aku. Ono jenengi lilin niku mang cempluk nih lho pak iya ayo kon perkirakno jam piro mati nih cempluk iki iki hisap sat jam ini ga ono angin ga ono apa mari ngono didelok tok ga sesek pancet ternyata jam itu mati kehebatan ilmu bala. Kulo enggak ada guru. Konco pondok. Omai gini daerah Jember Jenggawa. Dia ngomong, Pak Mahmud, sampai semerap godong niku sampai tinggali. Ongge pak, benjing tanggal pinten. Ya, sampai ini takut gini gak roro falak sampai bari boten. Kulo niku coba ngomong dok sampai diteni. Niki lugure, dijil niki, dinten niki ini jamnya menten. Gedap terus wonginya. Tapi kalau kan gedap, ternyata betul. Iya. Loh, orang-orang yang secanggih iku lek biyen Yai Muti ngerti tanggal sakmene pasti bulan bisa dilihat dan wajib poso. Niku jadi Yai Muti biyen lho, pengumane ya. Niku lek kangge kula wajib kula poso. Krono kula wis yakin. Lek kulo ajak-ajak sampean sak masjid utawa sapa dosa kulo. Iya. Lek sampean melo aku ora apa-apa kulo boten ajak-ajak. Lek sampean ajak-ajak ayo melo itungane Yai Muti dosa sampean. Onten kiai sing ngeten? Sakniki onten? Meskipun ini sudah saya tentukan cuman sebagai rambu-rambu, yo opo ae Masjid Jamek Bangil ngenteni pengumumane pemerintah. Traweh, yang kok ngenteni pisan? Krono traweh itu menunjukkan bahwa sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Kira-kira sakniki sampean. Traweh niku nenteni pengumumane pemerintah apa traweh disi-disian. Lan kesuwen. Iku wis teko kabeh disi marut darus koyo pahlawan padahal nanggung dosa, nanggung dosa. Jano sing pedi. Ya. Yeah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ketika kula wajib haji wukuf hari Jum'ah beliau ternyata diubah Sabtu. Apa komentare yang benar pengumuman negara? Dia ngerti palak ahli kok gak wukuf dewe? Timbang aku wukuf dewe gae kisru dadekno duso. Luwe api aku melok pemerintah sing nanggung dosa kesalahanku. Cek ne sing ngomong no sing penting gak gawe kes terus. Niki lho Pak, sak niki niki kata. Durunge ana pengumuman wis sembayang traweh. Itu menunjukkan wis mlebu poso. Traweh sah diterima krono melanggar hadis toto coro maka dia berdosa. Paham ya? Sing ajak-ajak tanggungan besok cak ono ngarepe Gusti Allah. Wong sak niki kuatir kelangan pengikut wani ngelanggar Gusti Allah. Lekne wong bien siap tidak diikuti oleh umat asal de'e niku wau mboten diseneni Gusti Allah. Bedane wong bien ambek wong sak niki. Iya. Kiai Mukti wis ahli diakoni gurune gak wani kok ana wong sik tas iso. Isone semerap kula. Sekitar tahun 90 itu negara ngundang seluruh pondok pesantren dan tokoh sekolah-sekolah. Kula apa? Pelatihan dan pengenalan ilmu falak yang telah diterjemahkan prakarsai pengurus NU Kiai Najib Abdul Wahab. Adikku lo melok halin. Nanggini Bandung. Oleh duit. Oleh sanu. Baru itu dia mengenal ilmu falak. Kok saat ini kita menetapkan sebelum ningali. Gile beda nih kiai ambik wong pinter ngaji. Jadi Kanjeng Nabi ya napa? Hati-hati. Besok akeh wong ngerti titik wong sing dadi kiai. Iya. Manut sing duwe, aja wedi kelangan aja. Iya. Dadi lek trawe tetep riyoyo pun ngenteni pengumu. Ditahan emosi. Krono poso niku la'allakum tattaqun supaya kula kalih sampean biasa nurut nang Gusti Allah, gak wani nang Gusti Allah. Paham nggih? Kalau toh kita sudah masuk pada puasa, kewajiban kita niat. Niat niku menurut Imam Syafi'i kudu bendino. Krono Imam Syafi'i memandang poso itu satu hari satu ibadah. Moko wajib diniati. Kalau Imam Malik tidak, poso itu podo ambil sembahyang dohor ngono. Meskipun petang rokaat sing niat, mopo ben rokaat niat. Ben rokaat ta? Mboten sing pertama tok. Sing kedua tidak melok sing ngarep. Lek jare Imam Syafi'i poso sedina ya padha wis sembahyang pisan. Sing bener, kabeh bener, sing luwe hati-hati niat bendi. No, nggih ya. Jagane lali melok sing niat sepi. San mergane lek wis malam posoan, posoan begitu maghrib isya niat nawaitu paling titik dan tidak boleh kurang. Nawaitu iku niat. Sauma iku poso. Poso apa? Ramadan. Lek wis niat poso Ramadan, poso Ramadan ngono pasti wajib. Iya. Lillahi ta'ala. Lek ga iso cara Arab, cara Jawa ae atine sing niat. Niat poso napa? Ramadan lillahi ta'ala. Niat poso wajib, tidak sah. Lek niat poso Ramadan pasti sah. Krono Ramadan wajib. Lek wajib belum tentu Ramadan. Apa gak sauma ghadin? Ngeten Pak, sampean iki lek wis di maghrib iku sakniki dinten napa Pak? Dari sampean Jumat. Iki wis mlebu Sabtu. Lek cara bulan, pergane gak usah ngoten. Sampurna ngoten ora dadi apa-apa, sing penting niat poso Ramadan lillahi ta'ala. Dijawakno sing sempurna nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Sampean ngomong ngono atine kudu ana aku poso ramadhon. Yang kedua, aku niat poso ramadhon sak tutuke wulan ramadhon. Paham ya Pak? Jaga nilai-nilai lah lali karena waktu yang tidak mencukupi diteruskan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan monggo, tapi besok dicatat mawon ya. Muga-muga ibadah kula kali sampean bulan Ramadan dikei panjang umur, sehat wal afiat, posone tutup, trawe jangkep oleh Lailatul Qadar, riyoyo dhahiran wa batinan ya rabbana tarafna أننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا ف